Janganlah sayang kehilapanku, ku bersumpah takkan mengulangi lagi. Semakin malam semakin dingin, semakin mesra kita berdua. Jauh, jikalau jodoh pasti bertemu.